Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala Al-Ikhlas Sandawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mengkaji buku Sifat Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Terakhir kita bahas tentang hadis tata cara mandi haid yang ditanyakan oleh salah satu wanita Ansar bernama Asma. Kemudian Nabi katakan tsumma ta'khudhu, kemudian adalah ambil firsatan. Kemarin kita sampaikan kalau itu salah cetak, kalau firsatan yang benar adalah firsah, yang artinya adalah al-qita'ah minasyai', potongan, suatu potongan. Memasakkan yang diberi misak, diberi parfum, fatatpoharu biha, maka hendalah engkau bersuci dengannya. Tatohar aslinya taknya dua, tatatpohar lantas dibuang salah satunya takhfifan dalam rangka untuk memudahkan, seperti contoh yang lain dari surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu, maknanya adalah tatanazzalu. Faqalat Asma, kemudian Asma mengatakan, wa kaifa tatahharu biha, bagaimanakah cara bersuci dengannya. Faqal, subhanallah tatahharina biha, Maha suci Allah, ungkapan takjub, keheranan, bersucilah dengannya. Tatahari di sini adalah kalimat berita, namun maknanya perintah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, ka'annaha turfi dhalika, tatabba'ina asaraddam. Ka'annaha tukhfi dhalika, kata Imam Nawawi, maknanya adalah qalat laha kalaman khafiyan, maka ibunda Aisyah lantas membisikinya, bisik-bisiknya, bisik-bisikannya, tatabba'ina atharat dami, telusurilah bekasnya darah. Maka ka'annaha hanya itu kembali ke Aisyah. Tukhfi dhalika artinya tasturu kalamaha, dia tutupi perkataannya supaya tidak didengar Nabi oleh yang lain. Isim isyarah yaitu dhalika, itu kembali kepada perkataannya yang bisa kita pahami dari kata-kata qalat, yakni artinya sunya Aisyah lama lam tafham asma'u, maka tatkala Asma tidak faham maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat tatahhari nabiha, maka Aisyah berkata kepada Asma yang artinya telusurilah dengan potongan kapas yang telah diberi minyak kasturi tersebut bekas darah, dan bersihkanlah dengannya. Fasa'alathu, dan Asma bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi junub, yaitu maksudnya tata caranya. Faqal sallallahu alaihi wasallam, antas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'khudhu artinya ihdakunna, adalah seorang wanita mengambil ma'an air, fatatahhara, lantas dia bersuci dengannya, fatuh sinatuhura, dan bersuci dengan baik. atau ini ragu-ragu dari perawi, tubalighu tuhura, sungguh-sungguh dalam bersuci. Yang dimaksud dengan iblaghu tuhur adalah ihsan, sama dengan tuhsin, yaitu bersuci, yaitu mandi dengan bagus. Thumma tasubu ala ra'siha, tuangkanlah kepada kepalanya. Maka adalah wanita tersebut menuangkan pada kepalanya, yaitu air. Watatlukuhu, kemudian dia gosok-gosok. Hatta tabluro, sehingga sampailah. Sampailah, yang dimaksud sampai adalah air. Sehingga sampailah air su'una ra'siha. Komentar kita bahas, su'un itu adalah uyang-uyangnya, titik pertemuan belahan rambut. Thumma tufidu 'alaiha, kemudian dia guyurkan padanya al-ma'a, air. Dan Aisyah radhiallahu anha kemudian mengatakan, ni'man nisa'u, sebaik-baik wanita adalah nisa'ul ansari, adalah wanita ansar. Maknanya, wahadal kalam, dan perkataan ini ya, disampaikan oleh Aisyah radhiallahu anha sebagai pujian kepada Asma, yang merupakan salah satu wanita ansar, di mana dia memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Nabi sesuatu yang biasanya satu hal yang malu dibicarakan. Li'anna amrun diniyun, karena ini adalah masalah agama yang penting, yang seorang itu tidaklah dimaklumi kalau tidak mengetahuinya. Ketika dia adalah seorang mukallaf, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Asma kemudian terpaksa dalam tanda kutip menanyakannya, dan dia singkirkan rasa malunya untuk bertanya masalah ini. Li'an al-haya'a fil umuri diniyah ghairu mahmudin, karena rasa malu dalam masalah agama bukanlah satu hal yang terpuji. Sebagaimana perkataan Ummu Sulaim, ya, yang kemarin telah kita baca, yang mengatakan, wahai Rasulullah, sunyi Allah tidaklah malu ya, belak-belakan terus terang menyampaikan kebenaran ya, tentang kandungan atau fawaid hadis ini. Dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkannya wanita yang mandi setelah selesai haid untuk menggunakan firsotan min miskin, satu potongan dari kapas yang telah diberi minyak misak, tatibanil mahal, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di tempat keluarnya darah haid. Pelajaran yang lain adalah ya, disyariatkannya, dituntunkannya ucapan tasbih ketika ada hal yang mengherankan atau hal yang sangat aneh. Dan makna subhanallah dalam hadis ini, bagaimanakah ya, Asma itu tidak mengetahui sesuatu yang jelas ini, yang tidak perlu, yang untuk faham tidak perlu banyak mikir. Masa kayak gitu? Tak faham. Kemudian hadis ini dalil dianjurkannya menggunakan bahasa-bahasa metafor untuk hal-hal yang berkenaan dengan aurat. Nabi mengatakan, ya bersihkanlah ya, dengannya. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya seorang wanita bertanya kepada lelaki yang berilmu tentang keadaan dirinya. Meskipun itu adalah perkara yang sebenarnya secara umum wanita itu malu untuk mengatakannya dan menanyakannya. Namun ketika itu masalah urgen, penting, berkenaan dengan hukum, maka menanyakannya hukumnya boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah, Di riwayat Muslim, sebaik-baik wanita-wanita Ansar, la yamna'hunna al-hayau ayatafaqahna fid-din. Rasa malu tidaklah menghalangi mereka untuk belajar agama. Kemudian di sini terdapat anjuran untuk mencukupkan diri dengan bahasa sindiran, isyarat untuk hal-hal yang itu membuat malu dan bikin malu. Kemudian hadis ini menunjukkan al-akhdhu minal mafdul bihadratil fadil. Bolehnya mengambil ilmu dari orang yang kurang berilmu di hadapan orang yang lebih berilmu. Orang yang lebih berilmu di sini Nabi, orang yang kurang berilmu Aisyah. Maka boleh saja seorang itu belajar bertanya kepada al-mafdul yang kurang berilmu dalam kondisi ada yang lebih berilmu. Ya, ketika orang yang lebih berilmu ini bisa lebih jelas menjelaskannya. Kemudian di sini kita jumpai arif kul bil muta'allim, sikap lembut dan baik kepada orang yang belajar dan memberikan pemakluman kepada orang yang tidak faham. Ya, dengan Nabi cuma mengatakan subhanallah untuk orang yang tidak faham, Nabi tidak mengata-ngatai, ya, gimana sih kamu ini kok, nah, ya, bodoh banget kayak gitu aja enggak faham. Namun Nabi cuma mengatakan subhanallah, ya, bersikalah dengannya. Ya, Nabi tidak membuat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Oke, di sini kita jumpai adab seorang guru terhadap muridnya, yaitu bersikap baik kepada murid yang tidak faham. Meskipun tidak faham dalam hal-hal yang dianggap itu jelas dan gamblang, mikirnya tidak perlu mikir banyak-banyak. Tetap tidak ada komen-komen negatif kepada murid yang demikian keadaannya, namun dimaklumi. Kemudian kita jumpai di sini pelajaran seorang itu diperintahkan untuk menutupi kekurangannya, meskipun kekurangan itu adalah kekurangan yang bersifat alami. Sisi pendalilannya, Nabi perintahkan perempuan untuk ngasih di tempat itu parfum yang menghilangkan bau tidak sedap. Bau tidak sedap ini satu hal yang sebuah kekurangan. Maka Nabi perintahkan kekurangan itu dihilangkan dengan menggunakan parfum dalam rangka menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya, oleh karena itu maka di antara kekurangan seseorang, kekurangan fisik adalah memiliki bau yang tidak sedap. Nah, bau-bau yang tidak sedap semacam ini jika memungkinkan untuk dihilangkan, maka dituntunkan untuk dihilangkan. Seperti bau sedap dari tempat, bau tidak sedap dari tempat keluarnya darah. Demikian juga tempat-tempat yang lain, bau sedap, tidak sedap yang keluar dari mulut, hendaknya dihilangkan. Itu aib, itu satu kekurangan. Bau tidak sedap dari ketiak, nah, itu upayakan untuk dihilangkan. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Seorang muslim diperintahkan untuk menghilangkan aib, menghilangkan kekurangan dirinya. Di antaranya adalah bau-bau yang tidak sedap, meskipun itu muncul alami. Kemudian dalam hadis ini kita jumpai indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang hilem. Hilem itu tidak mudah marah. Kalau orang yang tidak memiliki hilm, tentu akan marah dan jengkel sama perempuan ini. Kayak gitu saja tidak faham. Kok kayak gitu, kok enggak dong-dong. Melihat Nabi tidak punya perkataan semacam itu. Dan menunjukkan kalau Nabi adalah seorang yang pemalu. Ketika wanita tersebut tidak paham, ya Nabi sambil buang muka, Nabi katakan, ya bersihkan pakai itu. Gitu. Maka itu menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemudian tentang hadis ini An-Nawawi mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah menjelaskan bahasanya tuntunan Nabi, sunnah Nabi untuk wanita yang mandi setelah selesai haid adalah hendaklah mengambil sedikit kasturi atau misak, kemudian diletakkan di potongan kapas, di kapas atau di potongan kain atau semacam itu. Waktu dakhiluha, kemudian kapas yang seperti itu keadaannya dimasukkan ke farjinya setelah dia selesai mandi. Dan hal semacam ini, hadisnya tentang mandi haid, dan ini juga dianjurkan dilakukan oleh wanita yang setelah wanita yang telah selesai nifas. Karena wanita nifas itu semakna dengan haid. Dan menurut pendapat yang tepat, kapas yang telah diberi parfum tadi, yang berfungsi untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, itu tidak hanya, yang menurut pendapat yang paling kuat, tidak hanya untuk tempat keluarnya darah. Seandainya ada bagian-bagian lain dari tubuh yang kena darah haid yang tidak sedap, maka sama. Kapas itu juga ditutul-tutulkan di sana menurut pendapat yang lebih tepat. Ya, dalam masalah ini bisa kita katakan ulama berselisih pendapat. Ya, apakah nutul-nutulkan dengan kapas berkasturi tadi itu khusus untuk farji atau farji dan yang lain? Kalau pendapat mendapat Nawawi tidak hanya farji saja, namun ada Al-Muhammili salah satu ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak, itu tidak hanya farji, namun seandainya ada bagian yang lain, paha atau yang lain yang kena cipratan darah haid, sama kapas yang bersih yang diberi parfum itu juga ditutul-tutulkan di situ. Kemudian hikmah kenapa dituntunkannya hal ini, maka sebagaimana maka hikmah yang benar kata Nawawi yang menjadi pendapat jumhur Syafi'iyah, jadi maksud digunakannya parfum itu adalah untuk mewangikan tempat keluarnya darah haid dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang waktu penggunaan hal ini. Maka ada yang mengatakan bahasanya ini dilakukan ba'dal husli, setelah selesai mandi. Pendapat yang kedua mengatakan qoblahu, sebelum mandi. Mengomentari dua pendapat ini, Imam Nawawi mengatakan, ya, pendapat yang mengatakan kalau itu dilakukan sebelum mandi, laisa bisyai, adalah pendapat yang tidak benar. Cukup untuk membantahnya riwayat Muslim, Ya, di sana disebutkan salah satu riwayat Muslim, tidaklah salah satu kalian mengambil air dan sidr, yaitu daun bidar yang telah ditumbuk, kemudian dia mandi dan mandi dengan sempurna, tuangkanlah kepada kepalanya air, dia gosok, ya, thumma, kemudian tak khudu firsotan, kemudian ambillah satu potong kapas yang berisi kasturi dan bersuci dengannya. Maka di sini ada kata-kata thumma ta'khudu firsatan. Setelah selesai mandi, ambillah satu potong dari kasturi. Wa hadha nasun fi istimalil firsati ba'dal ghusli. Kata Imam Nawawi, kata Nawawi rahimallahu taala, ini dalil tegas kalau penggunaan firsa itu setelah mandi. Kemudian hal semacam ini dianjurkan untuk setiap wanita yang mandi dari haid ataupun dari nifas. Mandi dari haid, baik dia adalah wanita yang beristri, bersuami ataupun masih gadis. Wa tastamilu ba'dal ghusli, dan digunakan setelah selesai mandi. Dan seandainya kata Nawawi, fa'ilam tajid miskan, jika dia tidak memiliki misak kasturi, fatastamilu ayati bin wajadat, maka adalah dia gunakan parfum-parfum yang lain yang dia miliki. Jika tidak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau, ya, fal ma'u kafin laha. Ya, pada akhirnya ya sudahlah, pakai air saja. Lakin intarokat at-tayyuba ma'at tamakuni minhu kuriha laha. Akan tapi jika seorang wanita yang mandi haid ini tidak memberi parfum pada tempat keluarnya darah, ma'at tamakuni minhu, padahal punya kemampuan. Padahal punya kemampuan, ada parfum dan minyak wangi yang bisa dipakai, kuriha laha, maka hukumnya makruh. Ya, maka pakai parfum dalam hal ini hukumnya dianjurkan, yang jika ditinggalkan hukumnya makruh. Karena tidak semua perkara yang dianjurkan ditinggalkan jadi makruh. Salat duha itu dianjurkan, namun orang yang tidak mengerjakannya tidak kita katakan dia melakukan hal yang makruh karena tidak sholat duha. Namun ini, namun untuk memakai parfum ya, yang ditutul-tutulkan di tempat keluarnya darah, ini kata An-Nawawi, satu hal yang dianjurkan, dan jika tidak dikerjakan padahal mampu, hukumnya makruh. Wa ilam tatamakan, namun jika memang tidak punya kemampuan karena kirinya, karena miskinnya sehingga parfum juga tidak punya, fala karahata fi haqqiha, ya, maka tidak makruh khusus wanita yang nasibnya dan kondisinya semacam itu. Kemudian kita kembali ke buku Sifat Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Nah, kauluhu firsatan mumasakatan, artinya kit'adan min sufin, satu potong dari wol atau kapas atau kulit yang di atas kulit itu masih ada wolnya, kemudian diberi misak, diberi kasturi, wal muradu biha, dan yang jadi maksud adalah at-tayyib, memberikan parfum padanya atau menghilangkan bau dengannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat haji. maka ada seorang wanita berkata kepada suaminya, berangkatlah engkau haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki untamu. Faqala, lantas sang suami mengatakan, aku tidak punya unta yang bisa aku gunakan untuk kendaraan untuk supaya aku menghajikanmu. Aku tidak punya harta yang bisa aku gunakan untuk uhijjuki alaihi, untuk menghajikanmu, yaitu kendaraan untuk berangkat haji. Ya. Ya, maka ini suami yang care ini ya. Ya, istrinya bilang sana berangkat haji, suaminya tapi saya enggak bisa bareng haji denganmu. Maka dia memikirkan berangkat bareng haji dengan istrinya. Ya, namun istrinya juga istri yang masya Allah, ya, tidak mengatakan ya hajinya besok-besok saja bareng denganku. Namun istrinya mengatakan sana berangkat haji, ada kesempatan untuk berangkat haji bareng Nabi, sana berangkat. Aku enggak berangkat enggak apa-apa. Maka masya Allah ini suami istri ini satu potret keluarga yang menarik. Istrinya menyemangati suaminya untuk melakukan amal soleh, namun di sisi yang lain suaminya juga suami yang care, ingat istri, sayang istri. Gimana, gak bisa gak berangkat bareng kita. Ini hajinya kurang romantis, gak bisa berdua. Qalat, sang istri mengatakan, ahijjani ala jamalika fulanin, jika demikian berangkatkan aku haji dengan menaiki untamu yang itu. Qal, suaminya mengatakan, dhaka habisun fisabilillah, unta tersebut sudah ditertahan di jalan Allah, artinya sudah diinfakkan di jalan Allah. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya suaminya datang menghadap Nabi dan mengatakan, ya istriku, kirim salam kepadamu. Taqra'u 'alaika salam wa rahmatullah. Ya, maka di sini kita jumpai dalil bolehnya perempuan kirim salam kepada laki-laki. Namun tentu manakala ya tidak dalam maqam ar-raib, tidak ada hal yang mencurigakan, ya, dan tidak ada hal yang menjadi sebab jalan keburukan. Ya, maka kirim salam lawan jenis pada lawan jenis diperbolehkan bisyarti amnul fitnah wa adamur raib. Tidak ada hal yang dikhawatirkan jadi sebab keburukan, dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Misalnya jadi kebiasaan di banyak pesantren, kalau santri liburan, maka ustadz atau kiai akan mengatakan ketika santrinya pamitan pulang, maka Pak Kiai kemudian mengatakan, ya, titip salam untuk bapak dan ibumu. Ya, titip salam untuk bapak dan ibumu. Maka dalam sikon semacam ini tidak ada raib, tidak ada fitnah. Oh, Pak Kiai naksir ibu saya. Nah, enggak. Titip salam untuk bapak dan ibumu. Ya, maka semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Nah, lain hanya kalau orang kemudian mengatakan pada temannya, titip salam untuk adik perempuanmu ya. Nah, lain lagi. Wa innaha sa'alatni al-hajja ma'aka, dan sesungguhnya istriku bertanya kepadaku tentang haji bersamamu. Qalat, istriku mengatakan, berhajilah engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku katakan, aku tidak punya unta yang bisa kemudian kugunakan supaya engkau juga berangkat haji. Lantas itu ku mengatakan, berhajilah dengan hajikan aku dengan untamu itu. Aku katakan, itu sudah habisun tertahan di jalan Allah. Itu sudah saya infakkan untuk perang fisabilillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma innaka lau ahjajtaha alaihi kana fisabilillah. Maka Nabi katakan bahasanya berangkat haji itu termasuk fisabilillah, sehingga tidak melanggar ikrar infaknya. Engkau telah ikrarkan untamu ini untuk fisabilillah. Ini digunakan untuk kegiatan fisabilillah. Maka Nabi katakan termasuk fisabilillah adalah pergi haji. Maka Nabi katakan, amma inna kasnya engkau lau ahjad staha, seandainya engkau hajikan istrimu alihi, dengan dia menaiki unta tersebut, yaitu unta yang diwakafkan fisabilillah, karena fisabilillah, maka itu sudah fisabilillah, itu tidak salah, itu tidak melanggar ikrar, niat dan maksud. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya pergi haji itu termasuk fisabilillah. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahasanya boleh memberikan zakat mal kepada orang yang kepada orang tertentu untuk membantu dia berangkat haji, ya, berangkat haji, dan itu termasuk salah satu sasaran zakat fisabilillah berdasarkan hadis ini, dan itu pendapat yang dipilih oleh Al-Albani. Ya, bolehnya memberikan zakat mal kepada orang, ya, dan zakat mal tersebut digunakan untuk ongkos berangkat haji. Kemudian wa innaha amaratni, dan dan kata suami dan sunya istriku memerintahkan aku untuk bertanya kepadamu, maya'dilu hajatan ma'aka, amal apa yang senilai dengan haji bersamamu wahai Nabi. Di sini kita, ini mahalus syahidnya. Ini mahalus syahidnya. Yang sehingga ya, sisi pendalilan sehingga hadis ini ditaruh di bab ini. Bahasanya sifat wanita muslimah adalah bertanya tentang masalah agama. Ya, maka sang wanita, sang istri bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan suaminya. Dan hadis ini dalil bolehnya bertanya dengan titip tanya melalui suami atau yang lain. Dan dalam hadis ini dalil bahasanya boleh saja istri itu memerintah suami. Boleh saja istri itu memerintah suami. Innaha amarotni, istriku memerintahkanku. Istriku nyuruh aku, nyuruh-nyuruh diriku. Maka perintah semacam ini adalah perintah yang diperbolehkan. Sana tolong tanyakan sama Nabi, ya. Tolong ya, sana ke tempat Nabi, tanyakan pada Nabi. Ya, perintah seorang istri pada suaminya semacam ini satu hal yang diperbolehkan, karena perintah semacam ini bukanlah perintah yang nilainya merendahkan suami, ya, atau tidak menghargai suami, ya, tidak tergolong semacam itu. Maka satu hal yang diperbolehkan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akriha assalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, sampaikan kepada istrimu salam dan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini kita jumpai menjawab kiriman salam dengan yang lebih baik. Kalau tadi takra' imra'ati takra' alaika assalam warahmatullah, maka Nabi jawab dengan Aqri'ha salama wa rahmatullah wa barakatuh. Wa akhbirha, ya, dan di sini kita jumpai salah satu cara menjawab titipan salam. Aqri'ha assalama wa rahmatullah wa barakatuh. Wa akhbirha, sampaikan pada istrimu annaha, bahasanya dia itu sebanding dengan haji bersamaku. Yakni yaitu umratan fi Ramadan. Yaitu umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Yaitu ganjarannya. Hadza hadisun hasanun. Ini hadis yang derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan oleh Syaikh Mukbil rahimallah di As-Sahih Al-Musnad. Wa qala Syaikh Mukbil mengatakan hadza hadisun hasanun. Ini ada hadis yang kualitasnya hasan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagian dari teks hadis ini. Ya, dan berkenaan dengan masalah ibadah haji, ya, maka di dunia perjalanan haji, demikian juga perjalanan haji itu ada namanya sebagian orang membisnisikan badal haji. Ya, dan ada mafia-mafia dalam masalah ini. Ada misalnya badal haji yang biaya badal haji yang terlalu murah itu biasanya bisa dipastikan mencurigakan. Ini, badal haji nanti cuma dikasihkan ke, nanti akan ada orang yang menjalankan dari Mekah. Namun badal haji nilainya misalnya kisaran harganya 3 jutaan. Ya, maka ini mencurigakan. Ini tidak wajar, tidak standar di dunia kegiatan semacam ini. Kok bisa-bisanya ada harga segitu? Perlu diketahui di sebagian trik para pelaku dalam masalah ini diterima. Mau badal haji cukup 3 juta, diterima duit 3 juta. Ternyata bentuknya, caranya adalah menjalankannya dengan badal umroh di bulan Ramadan. Badal umroh di bulan Ramadan. Jadi cuma dibadalkan badal umroh di bulan Ramadan. Alasannya kan senilai haji. Ini kan senilai haji. Kan dapat ganjaran haji. Jadi badalnya badal umroh di bulan Ramadan. Ya, kemudian dari Hafsah binti Sirin, beliau ini saudaranya ulama besar Muhammad bin Sirin. Hafsah binti Sirin mengatakan, kami melarang gadis-gadis kami untuk berangkat keluar rumah pada saat hari Id. Faja'at imra'atun, datanglah seorang perempuan dan dia singgah, ya, dan tinggal, perempuan tersebut bukan orang situ. Kemudian dia singgah di kosar, di kosar di rumah milik Bani Khalaf. Fa'atai itu aku mendatanginya. Fahadasat lantas wanita tersebut bercerita bahasanya suami dari saudarinya adalah seorang yang berperang bersama Nabi SAW sebanyak 12 kali peperangan. Wakanat ukhtuha, dan adalah saudari perempuannya itu menemani suaminya dalam 6 peperangan. Ini dalil menunjukkan bolehnya wanita ikut menemani atau ikut dalam kegiatan peperangan dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kelayakan bagi yang layak bagi seorang wanita. Fakolat, maka saudarinya bercerita, fakunanakum alal mardo, yang kami lakukan tugas wanita yang ikut perang bersama Rasul adalah mengurusi orang-orang yang sakit, nudawi, mengobati al-kalma, orang-orang yang terluka. Faqalat, ya, maka saudarinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah salah satu kami berdosa jika dia tidak memiliki jilbab sehingga dia tidak keluar, yaitu tidak keluar ikut sholat Id. Wahai Rasulullah, gimana kalau salah satu kami wanita tidak punya jilbab yang bisa dipakai untuk berangkat ke lapangan sholat Id? Dosakah dia seandainya dia tetap di rumah dan tidak berangkat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan udzur kepada wanita yang tidak punya jilbab. Ya, Rasul mengatakan litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Maka hendaknya temannya memakaikan kepada perempuan yang tidak punya jilbab tadi min jilbabiha sebagian dari jilbabnya. Sehingga artinya dia tidak ada udzur untuk Nabi tidak memberikan udzur dan pemakluman untuk tetap di rumah saat hari Id. Falyashhadna al-khairah, hendaklah wanita tetap hadir di tempat salat Id untuk menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang beriman. Hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahasanya salat Id hukumnya wajib. Sisi pendalilannya karena Nabi tidak memberikan pemakluman kepada wanita yang tidak punya jilbab. Tidak punya jilbab tidak Nabi jadikan sebagai uzur boleh tidak berangkat salat Id. Maka jika demikian, maka apalagi alasan-alasan yang lain. Meskipun pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dan yang lain, salat Id itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Kemudian kita jumpai di sini keadaan susah, ekonomi yang susah yang dialami oleh para sahabat. Ya, sampai-sampai ada seorang satu rumah tangga suaminya itu tidak bisa membelikan jilbab untuk istrinya untuk keluar rumah. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya jilbab itu diperlukan untuk keluar rumah, bukan di dalam rumah. Bukan di dalam rumah. Nah, ada orang yang ceramahnya sempat viral mengatakan kalau pakai cadar, pakai jilbab di rumah saja. Di rumah tidak perlu pakai jilbab. Dan jika orang itu mau kemudian bikin sinetron yang islami itu jadi tidak islami. Karena di rumah pakai jilbab. Yang dianggap sinetron islami atau kemudian film islami, di rumah malah rapat pakai jilbab, pakai kudung. Nah, di rumah harusnya kan enggak pakai kudung, enggak pakai jilbab. Karena jilbab itu diperlukan untuk keluar rumah. Kemudian itul bisaha sahibatuha min jilbabiha. Ini ada dua pendapat ulama tentang makna kalimat ini. Pendapat yang pertama adalah hendaknya kawannya meminjami. Meminjaminya. Artinya kawannya ini punya beberapa jilbab, maka yang punya beberapa jilbab, ya, maka hendaklah dia pinjamkan salah satu dari jilbab tersebut untuk tetangganya dan kawannya yang tidak punya jilbab. Penjelasan yang kedua mengatakan litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Ini jadikan dalil oleh Syekh Jibrin untuk mengatakan bahasanya jilbab para sahabiyah itu sangat lebar sekali. Sehingga kata beliau, ya, seandainya jilbab seorang perempuan sahabiyah itu dipotong jadi dua, itu bisa dipakai untuk dua orang. Seandainya kain jilbab sahabiyah itu dipotong bagi dua, kemudian itu sudah cukup untuk dipakai dua orang. Sehingga min di sini, min jilbabia artinya potongkan. Itu potongkan. Itul bisaha sahibatnya min jilbabiha. Ini dia punya jilbab. Jilbab itu mufrad. Minnya sebagian. Maka ya sudah satu jilbab yang dia miliki itu potong. Dan sebagian. Dan satu potongan berikan kepada. Atau pinjamkan. Atau berikan kepada saudarinya. Jadi ini minnya itu menunjukkan potong. Dipotong itu. Sedangkan pendapat pertama mengatakan min jilbabi artinya jilbabnya lebih dari satu. Dan satu dikasihkan atau dipinjamkan ke temannya. Kalau min itu adalah arti min jilbabi artinya potongkan sebagian. Potongkan satu jilbabmu, satu jilbab orang yang punya jilbab, wanita yang punya jilbab, kemudian potongannya dikasihkan, maka ini menunjukkan bahasanya jilbabnya para sahabiah itu sangat lebar sekali. Yang kira-kira seandainya dipakai untuk dua orang itu masih layak. Qalat Hafsah, maka Hafsah kemudian Hafsah binti Sirin mengatakan, tatkala Ummu Athiyah tiba, aku mendatanginya dan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mendengar demikian dan demikian? Qalat Ummu Athiyah sahabiah, salah satu sahabiah radhiyallahu anha mengatakan, na'am bi abi, betul. Wa qallama dzakarat annabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan jarang-jarang Ummu Athiyah ini menyebut nama Nabi kecuali mengatakan bi abi. Qal bi abi, ayahku tebusannya. Bukan kalimat sumpah namun uslubul fida. Qal ya ruja al awatik, kata Nabi tentang salat Id bagi perempuan, hendaknya berangkat al awatik, gadis-gadis dawatul khudur, yang mereka itu pemilik kamar-kamar. Atau awatik wa dawatul khudur, gadis-gadis dan wanita-wanita, yaitu gadis yang di kamar-kamar yang sudah hampir menikah. Ini ada pakai wawu atau tanpa wawu, ini ragu-ragu munculnya dari Ayub, salah satu perawi. Walau ya demikian juga, wanita yang haid tidaklah berangkat ke di hari Id untuk sholat Id, namun wanita-wanita haid menjauhi tempat yang digunakan untuk sholat. Tidaklah mereka menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang yang beriman. Qalat fakultulaha, kata Hafsah binti Sirin, aku tanyakan kepada Ummu Athiyah, wanita haid juga berangkat? Kata Ummu Athiyah, iya. Dalilnya Ummu Athiyah, bukankah wanita haid juga yang menjadi jamaah haji juga mendatangi Arafah, mendatangi demikian. Nah, di sini dihadkan oleh Al-Bukhari. Mahalus syahidnya apa? Hafsah binti Sirin itu bolak-balik bertanya. Ini bertanya tentang masalah agama. Yang pertama tadi kepada seorang perempuan yang saudarinya adalah istri dari salah satu dari seorang wanita sahabiah yang ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 kali peperangan. Maka dia bertanya, kemudian setelah itu ada lagi wanita yang berilmu, Ummu Athiyah, datang ke daerahnya, juga ditanyain lagi. Ini semangat untuk bertanya, bolak-balik bertanya. Sehingga karena pertanyaan ini, maka Hafsah binti Umar kemudian pada akhirnya mengubah persepsinya dan pandangannya. Yang pertama kali melarang gadis-gadis untuk berangkat salat Id, kemudian membolehkannya. Dari Aisyah, hadis yang ke-35, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, pamanku dari persusuan. Paman dari persusuan berarti dia adik atau kakaknya ayah persusuannya Aisyah, datang minta izin untuk masuk ke rumahku. maka aku menolak untuk mengizinkannya sampai aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahlu syahidnya ini, sampai aku bertanya pada Rasulullah. Maka menjadi wanita yang semangat untuk bertanya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan aku tanyakan, hal itu boleh tidak paman persusuan itu bertamu ke rumah keponakan persusuannya yang kemudian berduaan dengannya? Maka Nabi mengatakan, dia pamanmu, izinkanlah dia. Aisyah kemudian menyanggah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, yang menyusui aku adalah seorang perempuan dan bukan laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menegaskan, dia itu pamanmu, falyalid alaiki, silakan dia masuk bertemu denganmu. Aisyah mengatakan, hal ini kejadiannya adalah setelah diwajibkannya hijab atas kami. Dan Aisyah mengatakan, mahram karena persusuan, semua yang memahramkan karena kelahiran. Maka paman dalam kelahiran, dalam nasab itu mahram, maka paman persusuan juga mahram. Kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, Fatimah binti Hubais bertanya kepada Nabi, ini mahalu syahidnya, bertanya kepada Nabi, aku mengalami haid dan tidak pernah suci. Ya, maka dia kira istihadah itu haid. Dan sebelum dia bertanya pada Nabi, dia tinggalkan sholat. Karena mengira kalau itu haid. Apa aku tinggalkan sholat? Maka Nabi mengatakan, lah, itu darah istihadah, dan darah istihadah itu karena adanya luka pembuluh darah. Walakin da'i sholat takadral ayam, namun tinggalkan sholat di kadar hari-hari yang kau biasa haid padanya. Kemudian mandilah dan sholatlah. Itu mandi haid, setelah itu sholat seperti biasa. Diatkan oleh Al-Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang wanita datang dari suku Khaz'am, dan itu ada tahun Hajjatul Wada. Wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajibannya Allah wajibkan atas hamba-Nya telah tentang haji itu menjumpai ayahku dalam keadaan ayahku sudah tua renta. Dia tidak bisa tegak, itu duduk tegak di atas pelana unta. Falyakdi, apakah bisa melunasinya seandainya aku menghajikan bapakku? Maka Nabi mengatakan, iya, hajimu untuk bapakmu itu bisa melunasi kewajiban ayahmu. Muttafaqun alaih. Ayat Bukhari dan Muslim. Di sini tentu kita jumpai ada wanita dari suku Khaz'am yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah badal haji. Dan di sini kita jumpai faedah badal haji itu tidak harus sejenis kelamin. Ini anak perempuan bisa membadali, menggantikan haji untuk ayahnya yang tentu saja jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan dari suku Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ibuku bernadar untuk pergi haji dan dia meninggal dunia sebelum berhaji. Apakah aku bisa menghajikan untuk ibuku? Nabi katakan, iya, hajikan untuk ibumu. Apa pendapatmu seandainya ibumu punya utang pada manusia? Apakah engkau bisa melunasinya? Dia mengatakan, iya. Lantas Nabi mengatakan, uqdu Allah alladzi lahu, bayarlah utang yang menjadi hak Allah. Fa innallaha, maksudnya Allah itu lebih berhak untuk dilunasi utang kepadanya. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Diatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh ketika salat. Nabi katakan itu copetan, berarti setan berhasil mencopet salat salah satu kalian. Ketika seorang itu menoleh ketika dia salat. Maka di sini ada pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Dari Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhuma, beliau mengatakan, datang ibuku dan dia rahibatan, dan dia masih benci terhadap Islam, dia masih musyrik. Ini kejadian di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas aku bertanya pada Nabi, apakah aku boleh berbuat baik kepada ibuku yang musyrik? Maka Nabi katakan iya. Ya, Ibnu Yainah mengatakan, lantas Allah menurunkan firman-Nya tentang Asma. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik pada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama. Muttafaqun alaih. Dan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Asma mengatakan, ibuku datang ke rumahku dan dia masih musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku minta fatwa pada Rasulullah. Aku katakan sehingga ibuku tiba dan dia benci. Apakah aku benci terhadap Islam, masih musyrik? Apakah aku berbuat baik kepadanya? Nabi katakan iya, berbuatlah baik kepada ibumu. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sehingga ibuku meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa selama satu bulan. Faqal, maka Nabi mengatakan, apa pendapatmu seandainya ibu punya utang, apakah engkau bisa melunasinya? Dia mengatakan iya. Maka Nabi katakan, utang Allah lebih berhak bil qadha untuk dilunasi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.